Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan kembali itu pelajaran kita Makarimul Akhlaq yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan kita masih pada pembahasan qadha hawaijil muslimin, yaitu menunaikan ataukah memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari al-muslimin, itu kaum muslimin. Seperti yang sudah kita dapatkan penjelasan dari beliau, dari Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya hajatul insan, kebutuhan manusia, ada yang sifatnya daruri, yaitu sifatnya darurat, ada juga yang hanya sekedar hajah, hanya sekedar hajah, yaitu kebutuhan biasa, tidak sampai tingkatan darurat. Dan seseorang terkadang mengalami kondisi itu dalam kondisi darurat, maka seperti yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis beliau yang sudah kita lewati, jika melihat saudara kita dalam kondisi butuh terhadap kebutuhannya, yaitu dalam kondisi darurat, maka kita diperintahkan untuk membantu mereka, menolong mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Bahkan tidak hanya pada perkara yang darurat saja, bahkan pada perkara yang sifatnya hajian, itu yang sifatnya hanya sekedar hajat saja, tidak sampai tingkatan darurat, kita pun tetap diperintahkan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Maka di sini disebutkan oleh beliau yang berikutnya, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, wa ala hada fa inna ma dzakarahu al muallif fi bab qada'i hawaij al muslimin yuridu bidzalika al hawaij al mubahah. Maka berdasarkan hal ini, itu berdasarkan apa yang sudah disebutkan oleh beliau sebelumnya, apa yang disebutkan oleh al muallif dari dalil-dalil dalam bab qada' hawaij al muslimin, dalam bab qada' hawaij al muslimin, maka yang diinginkan dengan itu adalah al-hawaij al-mubahah, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mubahah, yaitu tidak sampai tingkatan darurat. Itu yang disebutkan dalam dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau. Artinya kalau yang sifatnya mubahah saja, ini kita dituntut untuk memenuhi mereka, membantu mereka, maka terlebih lagi pada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya adalah daruri, itu daruri. Fa innahu yanbahi laka an tu'ina akhaka 'alayha. Maka sepantasnya bagi engkau untuk membantu, menolong saudaramu atas kebutuhan-kebutuhan tersebut, itu kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya al-mubahah. Fa innallaha fi aunika ma kunta fi auni akhika. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membantumu, akan memberikan pertolongan kepada engkau, yaitu sesuai dengan kadar pertolongan yang engkau berikan untuk saudaramu. Ini Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita, menolong kita, itu sebatas sekadar pertolongan yang pernah kita berikan kepada saudara-saudara kita. Maka maknanya semakin besar pertolongan kita kepada saudara kita, maka semakin besar pula pertolongan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jika kita menolong saudara kita. Summa dzakara al-muallifu ahaditsan min al-kalami 'alaiha fala hajata ila i'adatiha. Kata beliau, kemudian al-muallif, kalau kita melihat sarahnya, itu sarah dari Riyadhus Shalihin, maka persis seperti ini, maka tentunya yang diinginkan adalah al-imam an-nawawi rahimahullah, itu karena sarahnya, sarah ini, sarah bab qadha'i hawa'ijil muslimin dalam Riyadhus Shalihin, sama persis seperti yang disebutkan dalam kitab kita ini. Thumma dzakara al-muallifu ahaditsan min al-kalami 'alaiha. Kemudian al-muallif menyebutkan ahadits, itu hadis-hadis yang berbicara tentang pembahasan ini, maka kata beliau fala hajata ila i'adatiha, maka tidak ada hajat lagi, tidak ada kebutuhan lagi untuk mengulang kembali, itu untuk mengulang penjelasannya, karena dalil-dalil yang disebutkan oleh al-muallif di sini sebagiannya sudah dilewatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Illa anna fiha ba'd al-jumali tahtaju ila kalamin. Hanya saja kata beliau, pada hadis-hadis tersebut yang disebutkan oleh al-muallif, oleh beliau, ada sebagian jumlah, itu ada sebagian kalimat-kalimat yang ini butuh kepada penjelasan, itu butuh kepada penjelasan. Jadi tidak seluruhnya, itu ada sebagian kalimat, tentunya ini yang dimaukan oleh beliau terkait dengan bab yang sedang kita bahas ini, itu bab tentang makarimul akhlak, khususnya pada pembahasan qadha hawaijil muslimin. Itu yang butuh untuk dijelaskan kembali, kata beliau. Minha, diantara jumlah-jumlah tersebut, sebagian kalimah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari hadis-hadis yang sudah kita lewati, yang butuh untuk dijelaskan kembali adalah, kata beliau, minha qauluhu. Diantaranya adalah ucapan beliau, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan taisir, itu memberikan kemudahan, ala mu'sirin, itu kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, itu ala mu'sir, itu orang yang mengalami kesusahan, itu orang yang sedang mengalami kesusahan. Apa balasannya? Di sini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memudahkan, memberikan kemudahan kepada orang-orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu fid dunya wal akhirah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya perkara-perkara yang ada di dunia dan juga di akhirat. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dia, baik di dunia dan juga di akhirat. Tentunya ini balasan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taisir oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mau memberikan kemudahan untuk saudara-saudara kita yang dalam kondisi muksirin, itu dalam kondisi susah, dalam kondisi mengalami kesusahan, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan-urusan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di dunia perkara-perkara yang menyusahkan kita sangat banyak, itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi nanti di akhirat, itu di hari akhir, di hari kiamat, kesusahan-kesusahan ini luar biasa. Luar biasa susahnya, akan tetapi karena kita pernah memberikan kemudahan kepada orang yang mengalami kesusahan di dunia, Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita nanti di akhirat. Sehingga kata beliau selanjutnya, fa idza ra'aita mu'siran wa yassarta 'alaihi al-amra yassarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Maka jika engkau melihat orang yang dalam kondisi muksir, dalam kondisi susah, dalam kondisi tidak mampu, mengalami kesusahan, kemudian engkau memudahkan urusannya, wa yassarta alaihi al-amra, itu engkau memberikan kemudahan kepada orang tersebut. Itu dari urusan-urusan yang dianggap oleh dia adalah merupakan perkara yang susah, maka balasannya kata beliau, yassarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan taisir, itu memberikan kemudahan atas engkau, fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini balasan yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dicontohkan oleh beliau, mithlu an tara shakhsan laisa biyadihi ma yashtari li ahlihi min ta'amin wa sharabin lakin laisa indahu daruratun. Seperti engkau melihat seseorang, itu melihat saudaranya, melihat saudara engkau, laisa biyadihi ma yashtari li ahlihi, yang dia tidak memiliki sesuatu, itu memiliki harta, tidak memiliki uang yang bisa digunakan dirinya untuk yastari li ahli, itu membelanjakan keluarganya, mungkin istrinya ataukah anaknya. Membelanjakan apa? Yaitu min ta'amin wa syarabin, memberikan atau membelanjakan untuk keluarganya, yaitu berupa makanan ataukah minuman. Ingat di sini kata beliau, membelanjakan untuk keluarganya berupa makanan ataukah minuman, lakin laisa indahu darurah, itu akan tetapi di sisi orang tersebut yang tidak memiliki harta tadi, yang tidak memiliki uang, kebutuhan tadi, itu kebutuhan untuk memberikan makanan, membelanjakan keluarganya, membeli makanan dan minuman, ini laisa indahu darurah, tidak ada padanya perkara darurat. Artinya mungkin sekedar makan minum air putih itu sudah ada, nasi dengan sayur sudah ada. Ini kebutuhan yang darurat sebenarnya. Akan tetapi dia memiliki hajat yang lain, yang dia tidak memiliki uang untuk membelinya, untuk membelanjakan keluarganya, istrinya, ataukah anaknya. Misalnya anaknya minta dibelikan apa? Buah. Itu buah kelengkeng misalnya. Itu buah kelengkeng yang mungkin 1 kilo sampai 20 ataukah lebih. Ataukah buah-buahan yang lainnya. Yang sebenarnya, kalau dia tidak makan buah kelengkeng, tidak masalah. Namun hanya sekedar kepengin saja. Itu keluarganya, istrinya atau anaknya, dia pengen seperti itu. Namun dia tidak memiliki uang. Untuk urusan makan dan minum, mampu dia. Itu urusan yang daruri, mampu. Maka kata beliau, فَأَنْتَ إِذَا يَسَّرْتَ عَلَيْهِ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Maka engkau, jika memberikan kemudahan atasnya, itu memberikan taisir kepada orang tadi yang menginginkan sesuatu tadi, tapi tidak memiliki uang untuk membelanjakannya, untuk belanja, Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau, yassarallahu alaika fid dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan engkau fid dunya wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Ini mungkin kita sering melihat yang seperti ini. Itu pemandangan yang seperti ini. Melihat saudara kita, kalau makan dan minum cukup sebenarnya. Namun untuk membeli sesuatu yang melebihi hal itu, membeli buah ataukah membeli minuman yang bukan putih, ini tidak mampu. Itu susah untuk membeli yang seperti itu. Maka kata beliau, termasuk dalam perkara apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang disebutkan oleh beliau tadi, oleh Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, itu man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Contohnya seperti itu. Itu contoh yang jelas-jelas sekali, mungkin kita sering mendapatkan pada saudara kita. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa min dzalika, dan diantara perkara itu juga, diantara contoh yang seperti juga adalah kata beliau, idza kunta tatlubu shakhsan mu'siran, yaitu jika engkau tatlubu, itu meminta, menuntut untuk seseorang yang dalam kondisi mu'sir membayar hutangnya, itu menuntut, meminta bayar hutang dari orang yang mu'sir dalam kondisi susah, tidak memiliki harta untuk melunasi hutangnya. Maka ini pun termasuk apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita dihasung untuk memberikan kemudahan atas orang yang tidak mampu untuk memberikan bayar hutang yang sudah jatuh tempo. Bagaimana bentuknya? Maka kata beliau di sini, fa innahu yajibu alaika an tuyassira alaihi wujuban. Maka wajib bagi engkau untuk memberikan kemudahan kepada orang tadi, itu orang yang tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya, terlilit hutang sehingga dia tidak mampu untuk melunasinya, yaitu kata beliau wajib bagi engkau untuk memberikan kemudahan wujuban, ya secara wajib, itu wajib bagi engkau untuk memudahkannya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-280, di sini dalam kitab tertulis 280. Itu ayat yang panjang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat yang terkait dengan utang piutang dalam surat Al-Baqarah, satu lembar sendiri. Di antara potongan ayatnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat tersebut adalah wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika dia, itu orang yang berhutang tersebut, ini dzu usratin, memiliki kesusahan, dia dalam kondisi susah, tidak memiliki harta untuk membayar hutangnya padahal sudah jatuh tempo, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala fanadhiratun ila maisarah. Itu fanadhiratun ila maisarah, itu fawajibatun alaika al-indar, wajib bagi engkau untuk memberikan tangguh kembali, yaitu artinya diulur lagi ke waktunya, yaitu diberikan tangguh kembali, tidak diminta segera untuk melunasinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di sini wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan jika orang yang berhutang tersebut ini dzu usratin, memiliki kesusahan, susah tidak bisa melunasi hutangnya, maka fanadhiratun ila maisarah, maka wajib untuk memberikan indar, yaitu ditangguhkan kembali sampai mungkin 1 bulan ataukah 2 bulan dan seterusnya, ila maisarah, sampai mampu untuk membayar hutangnya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menuntutnya ataukah membawanya kepada hakim seperti yang akan disampaikan oleh beliau. Kemudian kata beliau selanjutnya, waqad qala al-ulama rahimahumullah, dan sungguh para ulama mereka telah menyatakan, para ulama rahimahullah rahimahumullah, mereka menyatakan man kana lahu gharimun mu'sirun fa innahu yahrumu alaihi ay yatluba minhu ad-dayna aw ay yutalibahu bihi aw ay yarfa'ahu amrahu ila al-hakim bal yajibu alaihi indaruhu. Kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, barang siapa yang memiliki gharimun mu'sir, itu gharim orang yang terlilit hutang yang dalam kondisi susah untuk memberikan bayarannya, itu untuk melunasi hutangnya. Maka barang siapa yang memiliki orang yang seperti ini, orang yang berhutang kemudian tidak mampu untuk melunasinya, maka haram, kata beliau, atasnya, itu haram bagi orang yang menghutangi tersebut, ayat luba minhu ad-dayna, untuk meminta dari orang yang kesusahan tersebut hutangnya, menuntut untuk dilunasi. Dilarang ini. Haram. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyatakan wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan tangguh kembali sampai orang tersebut mampu melunasinya. Sehingga di sini dikatakan oleh beliau, haram baginya, itu orang yang menghutangi, untuk menuntutnya, yaitu menuntut hutangnya supaya dilunasi. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, aw ayyu talibahu bihi, ataukah dia mendesaknya, itu meminta dengan paksa, meminta dengan terus menerus supaya hutangnya ini dilunasi. Itu. Ini yutalib, itu berulang-ulang, ditagih terus dan seterusnya. Itu. Padahal sudah jelas orangnya tidak mampu. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyatakan fanadhiratun ila maisarah, berikan tangguhan kembali sampai waktu yang dia memungkinkan untuk membayarnya, sampai ada kemudahan baginya untuk membayarnya. Ini yang kedua, dilarang juga. Diharamkan juga untuk mendesak orang tadi supaya melunasi hutangnya. Ataukah yang ketiga kata beliau, aw ay yarfa'a amrahu ilal hakim. Diharamkan pula baginya untuk mengangkat perkaranya, itu mengajukan perkaranya ilal hakim, itu kepada al-hakim, itu dibawa kepada pengadilan, itu dalam negeri kita, di negeri kita yaitu dikasuskan, yaitu dikasuskan, yaitu dibawa perkaranya kepada al-hakim. Ini adalah perkara kedzaliman, yaitu perkara kedzaliman melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menyatakan fanadhiratun ila maisarah. Diwajibkan untuk memberikan tangguh kembali sampai dia bisa melunasinya. Bal yajibu alaihi indaruhu. Bahkan yang wajib baginya adalah untuk indar, itu menunggu, memberikan tangguh kembali sampai orang tersebut bisa melunasinya. Di sana ada hadis yang memberikan keutamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga At-Tirmidzi, dan lafaznya adalah lafaz Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh beliau sendiri dan juga oleh Asy-Syaikh Al-Albani dan juga Al-Wadi'i rahimahumullah. Yaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli 'arsihi yauma la dhilla illa dhilluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang anzara, memberikan indar, itu memberikan tangguh, itu memberikan tempo kembali kepada orang yang muksir, memberikan tangguh kepada orang yang susah untuk membayar hutang, aw wada'a lahu, ataukah dia wada'a lahu, itu menganggap gugur hutangnya, dianggap sudah lunas hutangnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini yang memberikan tangguhan kembali, menangguhkan orang yang berhutang tersebut ataukah menganggap lunas, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya adalah adallahu Allahu yaumal qiyamati tahta dhilli 'arsihi. Allah Subhanahu wa taala akan menaungi orang tersebut pada hari kiamat, tahta dhilli 'arsihi, di bawah naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang luar biasa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ayatnya jelas. Demikian pula dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan orang yang memberikan indar ataukah yang menganggap lunas hutang dari seseorang yang muksir, tidak mampu untuk melunasinya. Dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana tidak ada naungan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin yang berikutnya, wa yujadu ba'dun nasi wal 'iyadu billah, dan didapati sebagian manusia, kata beliau, dijumpai sebagian manusia, wal 'iyadu billah, kata beliau, dia berlindung semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari orang yang semacam ini. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat-sifat yang seperti itu, yaitu kata beliau, didapati sebagian manusia, mimman la yakhafuna Allah wa la yarhamuna ibadallah yutalibuna al-mu'sirin wa yadhiquna 'alaihim wa yarfa'unahum ila al-jihatil mas'ulah fayuhbasuna wa yu'dhawna wa yumna'una min ahlihim wa min diyarihim. Yaitu didapati sebagian manusia dari orang-orang yang tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah bagi dirinya untuk melakukan indar, itu memberikan tangguh kembali bagi orang yang muksir, sementara dia menuntutnya. Wala yarhamuna ibadallah, dan orang-orang yang tidak memiliki rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, didapati mereka yutalibunal mu'sirin, itu mereka meminta dengan paksa, menuntut harus dilunasi, yaitu orang-orang yang mengalami kesusahan agar melunasi hutangnya. Yutalibun, itu mendesak terus menerus supaya mu'sir tersebut, orang yang dalam kesusahan, melunasi hutangnya. Bahkan kata beliau, wayadikuna alaihim, dan yadikuna alaihim, itu mempersempit mereka, itu mempersempit gerak mereka, itu diberikan daqah atas mereka, kesempitan bagi mereka. Wayarfa'unahum ilal jihatil mas'ulah, dan mengangkat perkaranya, itu mengangkat mereka, mengajukan mereka, ilal jihatil mas'ulah, itu diangkat perkara mereka, urusan mereka kasus mereka kepada pihak-pihak yang berwenang di negeri kita, yaitu jihad al-mas'ulah, orang-orang ataukah lembaga-lembaga yang mengurusi masalah-masalah seperti ini. Diangkat kasusnya. Itu diangkat. Di negeri kita, itu ada perkara yang dikenal dengan hukum perdata, ada hukum pidana. Diangkat kasusnya. Diangkat kasusnya, kemudian kata beliau, fayuhbasuna. Kemudian mereka ini akibatnya adalah yuhbasun, ditawan. Itu dimasukkan ke dalam penjara. Wayu'dawna, dan mereka disakiti. Wayumna'una min ahlihim wa min diyarihim, dan mereka dihalangi, itu terhalang dari keluarga-keluarga mereka dan juga dari rumah mereka. Ini didapati sebagian manusia yang disifati oleh beliau manusia-manusia tersebut adalah la yakhafuna Allah wa la yarhamuna ibadallah, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak memiliki belas kasih kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut? Yaitu kata beliau, kullu hada bisababidz zulmi. Semuanya ini disebabkan karena kedzaliman yang mereka timbulkan. Itu kedzaliman yang mereka timbulkan. Ini sebabnya. Berbuat zalim kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka ditawan, disakiti dan dihalangi untuk bisa bertemu dengan keluarganya dan juga kembali kepada rumahnya karena dipenjara. Wa in kana alwajibu 'ala alqadhi idza thabata 'indahu i'saru syakhsi fawajibun 'alaihi an yarfa'a adh-dhulma 'anhu wa ay yaqula li hurama'ihi laisa lakum syai'un. Kata beliau, padahal yang wajib bagi seorang qadhi adalah jika telah sabit di sisi seorang, yaitu jika telah sabit, telah tetap di sisinya i'saru syakhsi, seseorang ini benar-benar mengalami kesusahan, tidak mampu untuk membayar hutang, wajib bagi qadhi tersebut ayyar fa'adzulma anhu, wajib baginya untuk mengangkat kedzaliman-kedzaliman yang akan timbul ataukah yang akan dirasakan oleh orang yang mengalami kesusahan tersebut. Bagaimana cara mengangkatnya? Itu tadi. Itu jangan sampai orang tersebut masuk ke dalam penjara, jangan sampai disakiti, jangan sampai dipisahkan dengan keluarganya ataukah rumahnya. Wa yaqulu li hurama'ihi, dan hendaknya qadhi tersebut menyatakan kepada hurama'nya, itu orang-orang yang memiliki hutang tersebut, yang memiliki apa? Pinjaman, yang meminjamkan kepada orang yang kesusahan tersebut, laisa lakum syai'un, kalian tidak berhak untuk apa-apa. Tidak memiliki urusan sedikit pun. Ini cara mengangkat kedzaliman yang mungkin akan terjadi bagi orang yang mengalami kesusahan. Nah, ini sebagian manusia kata beliau didapati seperti itu. Itu mungkin ada yang sebentar-sebentar baru hutang berapa bulan dikasuskan. Itu dikasuskan dan seterusnya. Ini adalah tidak mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana du usratin fanadhiratun ila maisarah. Kemudian kata beliau, ini salah satu bentuk manusia. Yang kedua, bentuk yang lainnya adalah kata beliau, summa inna ba'dhan nasi wal 'iyadu billah. Kemudian sebagian manusia yang lainnya, beliau juga menyatakan wal 'iyadu billah, yaitu kata beliau, idza kana lahum gharimun mu'sirun yahtalu 'alaihi. Jika dia memiliki gharimun mu'sir, itu orang yang terlilit hutang yang tidak mampu untuk melunasi hutangnya, apa yang dilakukan? Yahtalu 'alaihi, dia melakukan hiyal, itu melakukan tipu daya kepada orang yang mengalami kesusahan tersebut, itu melakukan tipu daya. Bagaimana bentuknya? Yaitu kata beliau, bi ayyadinahu marratan ukhra biriba. Yaitu dengan cara dia memberikan pinjaman kembali kepada orang tersebut, namun dengan cara piutang yang riba. Itu dengan cara berhutang yang riba sistemnya. Fayaqulu masalan, dia menyatakan misalnya kepada orang yang terlilit hutang tersebut, ishtari minni. Ini dalam syarah Riyadhus Shalihin yang benar, ishtari minni, itu kurang ya al-mutakallim. Tertulis dalam kitab kita ini min tok, itu cuma min. Yang benar adalah ishtari minni as-sil'ata al-fulaniyah bi ziyadatin 'ala samaniha wa awfini. Kata dia menyatakan kepada orang yang berhutang tadi, yang dalam kondisi susah, yang dalam kondisi susah tidak mampu untuk melunasi hutangnya, akan tetapi dia hendak merekayasa seolah-olah bentuknya ini membantu orang tersebut namun pada dasarnya adalah ingin mengambil harta dia, ingin memeras dia. Yaitu kata dia, ishtari minni as-sil'atal fulaniyah. Silahkan engkau membeli dariku suatu barang tertentu biziyadatin ala tsamaniha, dengan harga yang melebihi dari harga sebenarnya. Misalnya dia berhutang 100.000, yaitu 100.000 kepada orang tertentu. Itu kepada orang tertentu. Kemudian dia sudah jatuh tempo, tidak mampu untuk melunasinya. Kemudian yang meminjami barang tersebut, meminjami uang tersebut, meminta untuk melunasinya. Dia tidak mampu. Kemudian dia menyatakan, sudah seperti ini saja. Engkau membeli barangku ini yang ada di toko saya, ataukah yang saya miliki, dengan harga yang mahal. Itu dengan harga yang misalnya seharusnya, harga standarnya adalah misalnya 100 ribu. Ataukah berapa? Kemudian dia meminta untuk dibeli 150. Itu. 150. Wa aufini. Kemudian dia menyatakan, dan silahkan bayar hutangmu dengan barang tersebut. Itu. Wa aufini. Lunasi hutang saya dengan barang tersebut. Seolah-olah dia ingin membantu dia. Itu. Membantu melunasi hutangnya. Namun pada hakikatnya adalah dia ingin memerasnya. Itu. Dengan cara riba tadi. Itu. Membeli barang dari dirinya, kemudian harganya dilebihkan, kemudian dia hutang yang 100.000 lunas, namun dia masih menanggung hutang berapa? 50.000. Itu 50.000. Ini namanya hiyal, melakukan tipu daya kepada orang yang berhutang. Dan ini adalah termasuk apa yang disebutkan oleh beliau, ini adalah tipe-tipe sebagian manusia yang melanggar firman Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satunya. Kata beliau, "Aw yattafiqu ma'a shakhsin thalith." Ataukah dia bekerja sama, sepakat dengan orang yang ketiga. Sepakat dengan pihak yang ketiga. Yaqul, dia menyatakan kepada orang yang ketiga, idhab tadayyan min fulanin wa awfini. Itu ketika sudah jatuh tempo, dia menyatakan kepada orang yang berhutang, silahkan engkau pergi, tadayyan min fulanin wa awfini. Silahkan engkau pergi kepada si fulan, dan engkau berhutang kepada si fulan ini, wa awfini, dan lunasi hutang saya. Ini sebagian manusia ada yang seperti itu. Engkau hutang kepada si fulan, uangnya banyak, dan nanti lunasi hutang saya. Itu. Kata beliau, wa hakada, dan seterusnya orang yang seperti itu, hatta yusbiha hadzal miskin baina yadayni hadaini adh-dhalimaini kal kurati baina yadi as-sabi yal'abu biha wal 'iyadu billah. Dan seterusnya. Hatta yusbiha hadzal miskin, hingga orang yang al-miskin ini, itu orang yang kasihan dipermainkan oleh orang tadi, baina yadaini hadaini adh-dhalimain, di hadapan dua orang yang zalim tersebut, dia bagaikan al-qalqurrah, itu seperti bola di tangan seorang anak yang dia mempermainkan bola tersebut seenaknya. Ini orang yang zalim, itu orang yang terlilit hutang ternyata dipermainkan, itu ingin lunas hutangnya dengan cara tipu daya. Ingin lunas hutangnya, engkau berhutang kepada si fulan dan lunasi hutang saya. Ini adalah perkara-perkara yang ditanbihkan oleh beliau, diingatkan oleh beliau. Jangan sampai kita memiliki akhlak yang seperti itu. Ini bertentangan dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh beliau. Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Mungkin mu'adzin yu'adzin. Kita lanjutkan kembali. Ini yang disebutkan oleh beliau terkait dengan orang yang meminjami suatu hutang kepada orang lain, maka dibimbing oleh beliau dalam pembahasan ini, itu dalam akhlak yang mulia yang disebutkan oleh beliau, itu memberikan indhar, itu memberikan tangguh kembali kepada orang yang mengalami kesusahan, karena termasuk dari cakupan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yassara ala mu'sirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Kemudian kata beliau, sekarang berbicara terkait dengan orang yang berhutang. Seterusnya, yaitu kata beliau, wal muhimmu anna alaikum idza ra'aytum shakhsan yutalibu mu'siran an tubayyinu lahu annahu athimun. Dan yang terpenting bagi kalian, bagi kita tentunya semuanya, idza ra'aytum shakhsan, jika engkau atau kalian melihat seseorang yang yutalibu mu'siran, yang meminta, menuntut, mendesak orang yang tidak mampu membayar hutangnya, antubayyinu lahu annahu asimun. Untuk engkau menjelaskan kepadanya bahwasanya mendesak untuk membayar hutang kepada orang yang dalam kondisi susah itu adalah asimun. Ini penjelasan masih terkait dengan orang yang menghutangi. Wa anna dzalika haramun alaihi, dan bahwasanya hal tersebut, tindakan yang seperti itu adalah merupakan perkara yang diharamkan atasnya. Wa annahu yajibu alaihi indaruhu biqaulillahi ta'ala, dan wajib baginya untuk menangguhkan kembali berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Jika dia memiliki kesusahan, itu orang yang berhutang tersebut dalam kondisi memiliki kesusahan, maka wajib bagi kalian untuk memberikan inzar sampai waktu dia mudah untuk melunasinya. Wa annahu yusiku ayyadikallahu alaihi atau ayyudikallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Fid dunya au fil akhirah. Au fid dunya wal akhirati ma'an. Dan bahwasanya kata beliau, yusiku, itu dikhawatirkan. Hampir-hampir Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyempitkan orang yang seperti tadi, itu menyempitkan orang yang dia itu sukanya mendesak orang yang dalam kondisi susah untuk membayar hutang. Hampir-hampir dikhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempitan baginya fid dunya, di dunia disempitkan, mungkin rezekinya menjadi seret akibat dari tindakannya tersebut. Au fil akhirah, ataukah kalau di dunia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dia melakukan tindakan melanggar syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kata beliau au fil akhirah, ataukah Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesempitan baginya fil akhirah, itu di akhirat, padahal di akhirat kondisi sangat genting, kondisi sangat menyusahkan, ternyata ditambah lagi dia itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan dia di dunia suka mendesak orang yang berhutang dalam kondisi susah untuk membayarnya, dia terus menerus mendesaknya. Au fid dunya wal akhirati ma'an, ataukah justru Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempitan bagi orang tersebut di dunia dan juga di akhirat bersamanya. Itu semuanya diberikan kesusahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disempitkan, dihimpit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupannya di dunia dan juga di akhirat. Ini tentunya perkara yang mengkhawatirkan. Jangan sampai tindakan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena perbuatan zalim yang kita lakukan, yaitu tidak mau memberikan tangguh kepada orang yang berhutang. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa yusiku ayu'adzila bihi al-'uqubah. Dan hampir-hampir pula dikhawatirkan Allah Subhanahu wa ta'ala ayu'adzila bihi al-'uqubah, akan menyegerakan dengan sebab dia melakukan tindakan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyegerakan uqubah, itu balasan bagi orang tadi. Dibalas, diberikan iqab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minal uqubati in istamarra fi mutalabati hadzal mu'sir wa huwa mu'sir li'annahu kullama talabahu isdada isman. Dan di antara bentuk uqubah, iqab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jika dia terus-menerus melakukan mutalabati hadzal mu'sir, itu menuntut, mendesak orang yang susah untuk membayar hutangnya, wa huwa mu'sir, dia pun akan diberikan kesusahan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengalami kondisi yang sama seperti orang yang berhutang tadi. Sama-sama merasakan kesusahan, dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Li'annahu kullama talabahu isdada isman. Karena setiap kali dia mendesaknya, menuntutnya, maka bertambah baginya itu dosa. Itu dosa. Karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah. Sehingga kita, orang-orang yang memiliki harta kemudian meminjamkan kepada orang-orang yang berhutang, maka sabar. Sabar kalian di dalam menjalani firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan ini adalah akhlak yang mulia yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraan terhadap orang yang memiliki harta, dibimbing dalam syariat Islam ini untuk seperti itu. Nah, di sini kata beliau, wa 'alal aksi min dzalik, dan sebaliknya dari apa yang disebutkan tadi. Itu sebaliknya, itu orang yang berhutang sekarang. Fa innahu yujadu ba'dun nasi, maka sesungguhnya didapati sebagian manusia, wal 'iyadu billah, beliau pun menyatakan wal 'iyadu billah, berlindung supaya dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Sebagian manusia, itu orang yang berhutang, yumatiluna bil huquqi allati 'alaihim, dia melakukan mumatalah, itu menunda-nunda pembayaran al-huquq, itu menunda pembayaran hutang-hutang yang wajib bagi mereka untuk membayarnya. Ini kebalikan dari tadi. Kalau yang tadi berbicara tentang orang yang menghutangi, dibimbing dalam syariat Islam ini. Nah, sekarang disinggung oleh beliau orang yang berhutang. Ini pun harus memiliki akhlak ketika berhutang. Kalau dia sudah mampu untuk membayarnya, ini pun dilarang untuk menunda-nunda pembayarannya. Itu. Sehingga dikatakan oleh beliau, didapati sebagian manusia, mereka ini yumatiluna bil huquq, itu menunda-nunda hak manusia yang wajib untuk mereka tunaikan. Ma kudratihim ala wafaihim, bersama kemampuan mereka untuk membayarnya, itu menunaikan hutang mereka. Itu hutang yang dia miliki kepada orang lain, dia mampu untuk membayarnya, ternyata ditunda. Fatajiduhu ya'tihi sahibul haqqi fayakun ghadan, wa idza atahu fi ghaddin qal ba'da ghaddin wa hakadha. Dan engkau akan mendapati orang yang seperti ini, jika datang sahibul haq kepadanya, itu orang yang memiliki hak, itu orang yang meminjami, ketika datang kepadanya, maka dia akan menyatakan ketika ditagih, ghadan, besok ya, itu satu bulan lagi. Wa idza atahu, dan jika datang kembali orang yang menagihnya tersebut, qala ba'da ghadin, besok lagi ya, satu bulan lagi, terus menerus seperti itu kata beliau. Wa hakadha, terus menerus seperti itu jawabannya. Maka yang seperti ini adalah merupakan perkara yang dilarang oleh syariat yang mulia ini. Wa qad thabata 'anil nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan telah tabi dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, matlul ghaniyyi dhulmun. Matlul ghani, yaitu penundaan dari orang yang sudah kaya, artinya orang yang sudah mampu untuk membayar hutangnya, itu adalah merupakan perbuatan zulmun, kedzaliman. Dan ini disebutkan oleh para ulama adalah termasuk minal kabair, yaitu termasuk dari al-kabair, seperti ini adalah merupakan pendapatnya jumhurul ulama, yaitu merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Itu ada khilaf di kalangan mereka, namun ini yang dipilih oleh jumhur, bahwasanya orang yang melakukan mumatalah, yaitu melakukan penundaan pembayaran dalam kondisi dia mampu, ini dikategorikan oleh mereka termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa besar. Kemudian mereka terjadi khilaf di kalangan mereka, apakah dia dikatakan sebagai fasik, itu pelaku dosa besar, jika dia tidak mau membayarnya, menunda pembayarannya tersebut satu kali, ataukah dua kali. Ini pun ada khilaf. Ada yang menyatakan cukup satu kali, ada juga yang menyatakan dua kali. Kemudian terjadi khilaf pula di kalangan mereka, bagaimana kalau dia sudah membayarnya, dia sudah mampu kemudian membayarnya, apakah tetap dihukumi sebagai orang yang fasik, ataukah hilang darinya kefasikannya. Ini ada khilaf di kalangan para ulama terkait dengan pembahasan tersebut, dan ini dibahas dalam pembahasan al-fiqih. Namun yang jelas di sini yang disebutkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, yang disinggung oleh beliau adalah dua pihak tadi. Orang yang menghutangi harusnya dia memiliki akhlak yang mulia. Itu jangan sampai mendesak, apalagi mengkasuskan orang yang berhutang tersebut kepada pihak-pihak yang berwenang sehingga dia ditawan dan juga seterusnya disakiti. Demikian pula disinggung orang yang berhutang, kalau dia sudah mampu, jangan sampai dia menunda pembayarannya, karena ini adalah termasuk dari bentuk kezaliman, dan itu termasuk dari al-kabair, dosa besar, yang tentunya dosa besar ini harus kita tinggalkan. Itu. Kemudian kata beliau, wa idza kana zalama fa inna ayya sa'atin aw lahdatin tamdi wa huwa qadirun ala wafa'i daynihi fa innahu la yasdadu biha illa isman. Maka jika dia melakukan kezaliman, itu wa idza kana zalama, jika dia melakukan kezaliman dengan dia menunda pembayarannya dalam kondisi dia sudah mampu untuk membayarnya, Maka kata beliau, fa inna ayya sa'atin, maka waktu kapanpun, aulah dhatin atau kesempatan apapun yang tamdi yang lewat, wa huwa qadirun ala wafa'idainihi, dalam kondisi dia mampu untuk melunasi hutangnya, fa innahu la yasdadu biha illa isman, maka dia tidak menambah kecuali dosa. Waktu-waktu yang dia lewati dalam kondisi dia mampu untuk membayarnya, sementara dia tunda, ditagih jawabannya besok, ditagih besok lagi, lusa dan seterusnya, maka tidak akan bertambah dari waktu-waktu, atau tidak akan menambah waktu-waktu yang dia lewati kecuali dosa baginya. Itu dosa yang dia kerjakan, dan dosanya ini bukan dosa kecil kata para ulama, ini adalah dosa besar. Dan ini seingat ana sudah disinggung dalam pelajaran Sarah Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Abu Abdillah Amir itu. Silakan antum merujuk kembali pembahasan tersebut. Wallahu ta'ala bisawab, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada kesempatan yang mendatang bidnillah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.